seluruh kewajiban-kewajiban agama itu sempurna, saya kira mengatakan seperti ini. Maksudnya apa? Mutlak. Siapa saja yang mengucapkan kalimat syahadah, maka dia Allah SWT haramkan baginya neraka tanpa melihat dosa-dosa yang dia lakukan dan yang lain-lainnya. Kemudian di antara ulama mengatakan bahwasanya ini makhraj makhrajul ghalib, ghalibnya seorang muwahhid. Ghalibnya mayoritasnya itu seorang muwahhid itu apa? Menjalankan segala ketaatan dan menjauhi segala maksiat. Itu ghalibnya mayoritasnya seperti itu. Oleh sebab itu Nabi SAW menyampaikan seperti ini. Ini bukan penjelasan tentang ahlul ma'asi. Apa? Bukan Rasulullah bukan mengabarkan tentang kondisi orang-orang yang berbuat maksiat atau jatuh dalam perbuatan dosa. Tapi Rasulullah mengabarkan tentang apa? Mayoritas muwahhid itu seperti ini keadaannya. Mereka adalah orang yang taat dan jauh dari perbuatan maksiat. Yang mungkin lebih rajih, Allahu a'lam, bahwa yang dimaksud kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam illa harramallahu nar adalah maksudnya apa? Tahrimul khulud. Allah bagi orang yang bersyahadah dan benar muncul dari hatinya, itulah apa? Yaitu Allah SWT haramkan baginya kekal di dalam neraka. Ada pun masuk neraka? Iya. Tapi tidak kekal. Karena tidak ada seorang pun di antara kita lepas dari perbuatan syirik. Allah SWT telah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Siapa di antara kita yang selamat dari dosa syirik? Akhafu ma akhafu alaikum syirikul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik asghar. Kemudian sahabat qalu ya Rasulullah, ma syirikul asghar? Qala ar-riya'u. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik asghar? Maka Rasulullah mengatakan apa? Riya. Siapa di antara kita yang selamat dari dosa riya? Atau sum'ah? Tidak ada yang selamat. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau berkata dalam kitabnya Ubudiyah, hatta dalam ayat tadi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan ini adalah mutlak. Baik syirik besarnya atau syirik kecilnya. Syirik akbarnya atau syirik asghornya, Allah tidak akan mengampuni. Bagaimana dengan syirik asghor? Iya, syirik asghor itu lebih besar daripada al-kabair, lebih besar daripada dosa besar. Dan bagaimana? Maka di sana ditimbang apabila ternyata hasaratnya lebih berat dibandingkan dengan dosa syirik asghornya, maka selamatlah dia. Tapi kalau hasanat dan dosa syirik asghornya, syirik asghornya lebih berat, maka dia harus mencicipi api neraka. Sampai kemudian Allah SWT bersihkan dari dosa-dosanya, kemudian Allah SWT angkat masuk ke dalam surga. Antara apa? Tadi itu dua kemungkinan. Allah tidak akan mengampuninya. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita setiap hampir setiap harinya beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui. Berlindung kepada Allah SWT dari dosa syirik yang aku ketahui. Dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku tidak ketahui, tidak kusadari. Kalau yang kita ketahui, kita berlindung kepada Allah SWT. Yang tidak kita ketahui dan kita tidak sadari, maka kita mohon ampun kepada Allah SWT. Sehingga setiap hari kita apa? Selalu memperbarui doa ini. Taubat dari perbuatan syirik. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita suatu saat Allah SWT mendatangkan ajal kita, meninggalkan dunia, maka insya Allah ta'ala dengan doa ini, maka selamatlah kita dari dosa syirik, walaupun ada syirik asghar. Begitu ya. Ini yang lebih rajih ya. Bahwa yang dimaksud Allah SWT haramkan nar, maksudnya apa? Khulud, kekal di dalam neraka. Adapun masuk ke dalam neraka kepada salat Allah SWT, keluarkan, maka itu juga berlaku bagi apa? Ahlul ma'asi dari kalangan muwahhidin, orang yang berbuat maksiat dari kalangan ahlu tauhid. Ya. Jadi apa yang disampaikan lemuat ini memang betul-betul realitanya seperti ini. Jadi Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendekati ajalnya, ya, dan yang memberikan kesaksian adalah orang yang hadir pada saat Mu'ad bin Jabal mengalami sakaratul maut, beliau berkata, sampai itu min Rasulullah SAW hadisan lam yamna'uni anhu ah. Uhadithukumuhu illa mukhafatan antattakilu. Aku mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis. Tidak ada yang melarangiku. Melarangku untuk apa? Untuk meriwayatkan hadis itu kepadamu. Kecuali aku khawatir bahwa apa? Kalian akan bermalas-malasan. Dan tidak bersungguh-sungguh dalam beramal. Karena berpegang dengan hadis ini. Pokoknya mengucapkan syahadat dan seterusnya. Tapi ingat, ada kalimat di sini, sidqan min qalbihi. Tidak hanya sekedar mengucapkan di lisan, tapi sampai ke dalam hati, dan kemudian membenarkan kalimat tersebut. Dan tidak mungkin kalimat itu dibenarkan oleh hati, kecuali setelah diucapkan melalui lisan. Di atas ilmu dan yakin, baru kemudian setelah itu diamalkan, ada buahnya itu berupa amal soleh begitu ya. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah diperbolehkannya untuk berboncengan. Tapi terus terang ya, saya kalau melihat himar itu kasihan. Himar itu kecil, jenis kuda itu yang pertama kuda, begol, sama himar. Ya. Perkawinan antara kuda dengan himar itu lahir begol. Kalau begol sudah tidak bisa beranak ya, berhenti ya. Kalau begol itu kuat sekali, luar biasa kuatnya, masya Allah. Kalau kita bawa ke gunung yang paling kuat, kalau bahwa tiga ini yang paling kuat adalah begal, baru kemudian kuda, baru kemudian himar. Yang paling lemah adalah himar. Biasanya himar itu kita letakkan di depan karena dia yang paling lemah, sehingga dia cari jalan yang paling mudah bagi dia. Dan himar ini hafalannya kuat sekali, kalau sudah mendapatkan jalan udah gak pernah lupa, itu aja diambil. Nah, kalau kuda capek berhenti. Kalau begal, kalau capek bunuh diri. Iya, ya, betul. Kalau kita bawa ke atas gunung, begal, capek bunuh diri, melemparkan diri ke bawah. Ya. Kalau himar itu nggak mungkin ditunggangi di punggungnya, bisa patah. Sehingga kalau untuk melihat himar itu ditunggangi di belakang punggungnya, di pantat, di pantatnya begitu ya. Bukan di pantatnya, pas di atas kaki bagian belakangnya itu di situ. Saya bayangkan nggak tahu apa himar pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam besar besar apa, bagaimana kok kemudian bisa ditunggang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia kan besar, tinggi besar, bukan kecil ya. Sampai kalau kita lihat orang-orang Badui kalau naik himar itu sampai kakinya tuh menyentuh tanah. Kadang-kadang dikasih gerobak, ya gerobak, nanti kalau muatannya terlalu berat sampai gerobaknya terangkat bersama dengan himarnya di atas. Iya betul. Kalau berat, kemudian apa sampai kemudian terangkat apa apanya itunya gerobaknya itu terangkat betul bersama dengan himar. Dan himar kalau kita ini kalau membayangkan himar itu kan bodoh begitu ya. Itu himar itu pintar. Pengalaman kita itu pintar himar itu. Jadi kalau kita suruh ngambil air gitu ya. Jadi ada pancuran, kita kasih dua tong di samping kiri kanannya. Ya, pertama kita ajari. Turun gitu, gunung-gunung. Kita di atas turun gunung. Himar itu pertama kalau ngisi air pertama sebelah kanan. Agak berat langsung belok lagi sebelah kiri. Nanti agak berat lagi sebelah kanan. Kanan kiri kanan kiri sampai penuh. Setelah itu baru dia naik. Balik lagi. Gitu. Jadi hafalannya juga kuat. Oleh sebab itu selalu kita himar selalu kita letakkan di depan karena dia sebagai penunjuk jalan. Ya begitu ya. Ini masya Allah ini. Ya, diperbolehkan ini. Allah alam kalau yang saya tahu. Jadi kalau antum kan di sini kan enggak ada himar. Allah SWT mengatakan inna angkal sautilah sautul hamir. Suara yang paling mengerikan itu paling itulah suaranya apa? Keledai. Wah, masya Allah di sini alhamdulillah antum bersyukur tidak pernah mendengar suaranya keledai. Antum kalau mendengar suara keledai, waduh. Pertama saya mendengar suara keledai itu saya pikir, nah, itu suara gergaji yang rusak itu. Saking krok krok krok krok krok krok krok krok. Saya pikir pertama kali saya mendengar suara himar. Suara keras sekali dan maaf, enggak sama sekali enggak bisa dinikmati. Iya, kalau kuda masih meringkik masih bisa. Kata kalau himar kecil tapi suaranya kuat sekali. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa himar apabila melihat setan itu teriak seperti itu. Ya, itu ya himar. Tapi kemudian yang kedua juga bagaimana tawaduknya Nabi SAW dengan naik himar ini bukan kebiasaan orang Arab ya. Naik aib bagi orang Arab naik himar itu ya. Ima naik unta, ima naik kuda, ima berjalan. Tidak naik himar. Ya. Karena apa? Sampai kuda pun mereka tidak memakai dan tidak naik kecuali kuda Arab, bukan kedua kuda ajam ya. Ya. Ini ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantah dengan perbuatan beliau bahwasanya naik himar pun itu bukan suatu hal yang bisa merusakkan apa muru'ah kehormatan. Ya. Dan juga kedudukan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, bahwasanya Rasulullah mengkhususkan ilmu kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini. Dan juga seyogyanya seorang talib ilmi apabila dia mendapatkan sesuatu apa yang disampaikan oleh gurunya maka dia bertanya seperti apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam afala ukhbiru bihan nas ya Rasulullah wa yastabshiru. Bolehkah aku mengabarkan ini kepada sekali manusia sehingga mereka optimis bersemangat begitu. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan yattaqilu begitu ya. Dan juga ketika menyampaikan kepada orang lain juga bertanya kepada gurunya. Kadang-kadang kita begitu mendapatkan wah ini senang akhirnya asal di-share aja begitu ya. Begitu ya kalau dalam istilah sekarang ya. Ya tanya dulu kepada yang memberikan ilmu tersebut ini boleh sebarkan enggak? Kalau boleh ya, sebarkan. Kalau enggak ya, begitu ya. Dan juga ini merupakan keutamaan bagi siapa? Bagi ahli tauhid. Bagaimana Allah SWT mengharamkan bagi mereka khulud finar apa mengharamkan khulud finar ini secara mutlak ya, secara mutlak. Nah, bagi ahli tauhid bahwa mereka apa? Tidak mungkin masuk ke dalam neraka secara khulud, secara abadi. Nah, kalau kemudian ahlu tauhid yang sempurna, insyaallah orang yang mewujudkan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari, insyaallah Allah juga bebaskan dari api neraka secara keseluruhan. Begitu. Kemudian kita masuk atas berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Musaddadun, qala haddatsana Mu'tamirun, qala sami'tu Abi, qala sami'tu Anas bin Malik, qala dzakara li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'a dakhala jannah. Qala ala ubashshirun nasa, qala la inni akhafu an yattaqilu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Musaddad, Musaddad ibnu Musarhad. Qala haddatsana Mu'tamirun. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Mu'tamirun, Mu'tamirun ibnu Sulaiman ibnu Tarakhan At-Taimi. Qala sami'tu abi, aku mendengar bapakku, yaitu Sulaiman At-Taimi. Qala sami'tu Anas bin Malik, bapaknya berkata, aku telah mendengar Anas bin Malik. Qal berkata, dzakara li, seseorang telah menyebutkan kepadaku. Di sini fa'ilnya yang mengabarkan kepada sahabat Anas bin Malik tidak disebutkan ya oleh sahabat Anas bin Malik ya. Dzakara li. Siapa yang mengabarkan kepada beliau? Nah, tidak disebutkan di sini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Man laqiya Allah, barang siapa bertemu dengan Allah." Maksudnya apa? Setelah bertemu dengan ajalnya baru kemudian bertemu pada waktu yaumul qiyamah. La yushriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dakhala jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Qala, Mu'ad berkata, ala ubashirun nas, bolehkah aku mengabarkan kepada manusia kabar gembira ini? Qala la, inni akhafu ayattakilu, jangan, semuanya aku khawatir mereka akan apa? Menyandarkan dirinya kepada apa? Berita ini, sehingga kemudian apa? Malas untuk beramal dan tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hampir sama dengan hadis sebelumnya, kisah Mu'adz bin Jabal, tapi dalam lafaz yang berbeda-beda, ya. Mungkin ini salah satu di antara yang disebutkan oleh para ulama, ya. Riwayat itu bil makna, riwayat dengan makna, ya. Dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tapi dengan syarat apa? Bahwa dua hadis ini, walaupun berbeda alfaznya, tapi maknanya harus sama. Dan yang tahu ini hanya orang-orang yang ahlu lughah saja. Khususnya orang-orang Arab. Ketika mendatangkan lafaz seperti ini atau kemudian seperti itu, tapi tidak merubah makna. Nah, begitu ya. Ada merawi-rawinya, semuanya ma'ruf, Musaddad ibn Musarhad. Ini termasuk di antara gurunya Imam Bukhari, kemudian Mu'tamir ibn Sulaiman, ibn Tarkhan, At-Taimi. Ini juga Basri, dari Basrah. Dan bapaknya Sulaiman ibnu Tarkhan At-Taimi, ini dua orang yang ahli ibadah yang ma'ruf, di antara orang-orang yang ma'ruf dengan ahli ibadah ya. Jadi bagaimana dua orang ini setiap malam itu sholat malam, kemudian sholatnya itu, ini masya Allah luar biasa ya, sholatnya itu dengan wudhu isya. Jadi malamnya itu sholat malam dengan wudhu sholat isya sampai subuh, dan anak dan bapak ini setiap malam itu sholat di masjid yang berbeda-beda. Ya. Kadang di masjid ini, besok lagi pindah lagi masjid mana, saya tahu. Dan sholat malam dengan apa? Wudunya sholat isya dan tidak batal. Ya, masya Allah luar biasa. Ya. Kadang kita mendengar di antara para ulama ada sholat, ada yang sholat apa? Sholat duhur dengan wudu isya. Ya, sholat duhur dengan wudu isya. Jadi mulai isya nggak tidur sampai sholat duhur, baru sholat duhur mereka apa? Kailulah. Allahu a'lam ya. Ini yang dilakukan sebagian di antara para salaf ya. Adapun rawinya semuanya ma'ruf, adalah orang-orang yang thiqah. Nah, adapun yang disebutkan oleh Anas bin Malik, dzakara li. Ini Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu berusaha untuk mencari dan mengetahui siapa yang mengabarkan berita ini kepada sahabat Anas bin Malik. Padahal yang hadir pada saat Mu'adz bin Jabal meninggal itu hanya dua orang saja. Ya. Hanya dua orang saja. Yang pertama adalah Amr bin Maimun Al-Udi. Ini Muhadramin. Yaitu orang yang hidup pada zaman Nabi SAW. Ya. Tapi tidak belum beriman dengan beliau. Hidup pada zaman Nabi SAW. Nah, tapi belum masuk Islam pada zaman beliau. Sehingga digolongkan apa? Termasuk tabi'in. Kemudian satu orang lagi, sahabat Abdurrahman bin Samrah. Maka orang yang mengabarkan kepada Anas ini salah satu di antara dua orang ini. Kalau enggak ya, Amr bin Maimun Al-Audi atau guna Abdurrahman ibn Samurah. Man laki Allah, yaitu apa? Ajalnya yang Allah SWT telah tetapkan. Barang siapa yang sudah Allah SWT tetapkan ajalnya, kemudian setelah itu apa? Bertemu pada waktu yaumul hisab dengan Allah SWT dalam keadaan tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Syai'an ini nakirah. Disyakin nafi. Tidak apapun bentuknya. Tidak seorang malaikat, tidak seorang nabi, tidak seorang wali. Siapapun. Orang ini dalam keadaan ketika meninggal bersih dari dosa syirik. Ini ya. Maka balasannya adalah apa? Surga. Sebagai disebutkan dalam hadis. Dakhala al-jannah. Ini keutamaan bagi ahlu tauhid. Tapi ikhwah, ini saya kira sampai di sini dulu. InsyaAllah apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena kita akan masuk pada bab yang baru. InsyaAllah akan kita sampaikan pada kajian pekan depan. Babul haya fil ilmi. InsyaAllah kita akan sampaikan pada kajian pekan depan. Allahu a'lam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.